ini Riko make welas, tapi hati make sing pasrah. Moto iki dong sing nyawang Riko, pikir yang iso mumboro. Mikir ya ke Riko, mong kanggo Riko latune geni sing kira ngobong ati panas serenge tondo keseron walase sing kira ngobong ati panas si serengenge.